Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Baik, kita kembali membahas kitab Al-Ajurmiyah musannifnya rahimahullah. Sebelum kita lanjutkan, silakan yang mau surah falan. باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر وهي ثلاثة أشياء كان وهي ثلاثة أشياء وهي ثلاثة أشياء كان وأخواتها وإن وأخواتها وظننت وأخواتها فأما كان وأخواتها فإنها ترفع الاسم وتنصب الخبر وهي كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس وما دام وما زال ومن فك وما فتئ وما برح وما دام وما تصرف منها وهي نحو كان ويكون وكن وأصبح ويصبح وأصبح تقول كان زيد قائما وليس عمرو شاخصا وما أشبه ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. حسين بلا تك. باب أوامل الداخلة على الخبر وعلى المبتدئ والخبر وهو ثلاثة أشياء وهي ثلاثة أشياء inna wa in kana wa akhwatuha wa inna wa akhwatuha wa zanantu wa akhwatuha fa amma kana wa akhwatuha fa akhwatuha fa innaha tan tarfa'ul isma wa tansibul khabara wa hiya kana wa amsha kana wa amsa wa asbaha wa adha wa dhalla wa bata wa sara wa man wa laisa wa laisa wa man fakka wa ma zala wa ma fakka wa man fatia wa ma bariha wa ma bariha wa ma dama wa ma dama wa ma dama wa ma tasarrafa minha nahu kana wa yakunu wa kun wa laisa wa asbaha wa yusbihu wa asbih taqulu kana zaidun qa'iman wa lais qa'iman wa laisa amrun sakhisan wa ma asbaha dhalik. باب الأوامر الداخلة على المبتدأ والخبر وهي ثلاثة أشياء كان وأخواتها وإن وأخواتها وظننت وأخواتها فأما كان وأخواتها فإنها ترفع الاسم وتنصب الخبر وهي كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس وما زال ومن فك وما فتئ وما برح وما دام وما تصرف منها نحو كان ويكون وكن وأصبح ويصبح وأصبح تقول كان زيد قائما وليس عمرو شاخصا وما أشبه ذلك. Masih kita pada pembahasan tentang an-nawasikh, yaitu apa? Kana wa akhwatiha, macam an-nawasikh yang pertama, yaitu kana dan akhwatnya. Sudah kita lewatkan ya penyebutan dari makna masing-masing dari kana dan akhwatnya. Kana apa maknanya? Hah? Mensifati mubtada dan khabar di waktu lampau. Ya, kadang pensifatannya apa? Berhenti, kadang apa? Terus berlanjut. Ya. Kana Muhammadun aliman, dahulu alim, sekarang sudah tidak lagi alim. Kadang pensifatannya itu berlangsung sampai waktu sekarang ataupun seterusnya. Apa contohnya? Wa kana Allahu aliman hakima, ini terus menerus. Ya. Amsa mana ya, Pak? Menyifati apa? Mubtada dan khabar di waktu sore. Amsa Muhammadun apa? Musafira misalkan. Ya, asbaha menyifati mubtada dengan khabar di waktu subuh, adha di waktu duha, dhalla di waktu apa? Siang, fata di waktu malam, sara faedahnya apa? At-tahawul, perubahan dari satu keadaan atau bentuk kepada keadaan atau bentuk yang lain. Sarutinu ibriqa. Ya. Kemudian makna laisa apa? Penafian. Di waktu sekarang laisa Muhammadun qaiman. Muhammad sekarang tidak sedang berdiri. Nah itu. Jadi kalau tidak ada keterangan waktunya, maka laisa mesti dibawa kepada makna penafian di waktu sekarang. Laisa Zaidun musallian, Zaid sekarang tidak sedang sholat. Mungkin enggak, karena dibawa untuk makna yang lampau mungkin dengan disertakan padanya keterangan waktu ya. Apa? Disertakan bersamanya keterangan waktu. Laisa Muhammadun musafirun, ams kemarin. Dikasih ams ya, kasih keterangan waktu. Kemudian makna mazala dan manfaka dan mafatiha ma bariha adalah apa? Menetapnya. Menetapnya apa? Khabar pada mubtada. Mazala Muhammadun apa? Sadiqa, senantiasa Muhammad adalah seorang teman yang sejati, sadiqa. Di sini menyertai apa? Muhammad. Ya. Kemudian makna dama adalah apa? Ya mirip juga ya dengan makna mazala. Atau dikatakan makna madama adalah pensifatan yang terus-menerus. Ya. Dengan khobar buat mubtada, bagi mubtada. Ya. Seperti ucapannya Nabi Isa, wa awsani bis-salati waz-zakati ma dumtu hayya. Allah mewasiatkan kepadaku dengan salat, zakat, ma dumtu hayya, selama aku hidup. Ya. Di sini apa? Pensifatan. Beliau Isa dengan apa? Hayya, ya. Hidupan. Yani selama beliau hidup, beliau tidak akan meninggalkan apa? Salat dan zakat. Kemudian kadang ya, kadang kana, amsa, asbaha, adha, dhalla, bata, itu maknanya soro ya. Kadang maknanya apa? Soro. Apa makna soro? Tahawul, perubahan dari satu keadaan, dari satu bentuk ke keadaan atau bentuk yang lain. Kadang demikian, makna kana, amsa, asbaha, adha, dhalla, dan bata, keluar dari makna asalnya kadang. Ya. Kapan kana amsa asbaha adha dhalla bata dibawa kepada makna sara? Ya tentunya kalau di sana ada qarinah. Ya, ada qarinah, indikasi-indikasi yang memalingkan kepada makna yang lain. Ya. Di antara contoh ya, di antara contohnya ya, jadi kana dan teman-temannya kadang ya, kana dan teman-temannya selain mazala, manfaka, mafatiha, mabariha, madama, selain itu kadang dia bermakna apa? Sara. Ya, seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang azab yang ditimpakan kepada Fir'aun dan bala tentaranya, fakana minal mughraqin. Maksudnya fasara minal mughraqin. Jadilah itu maknanya. Jadilah Fir'aun termasuk orang-orang yang ditenggelamkan. Di sini kan maknanya apa? Sara. Yang lain, contoh yang lain, asbaha. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ya. Yani apa? Fasirtum, jadilah kalian, bukan di pagi hari kalian dengan sebab nikmat Allah menjadi saudara, bukan. Bukan maknanya di pagi hari, ya. Tapi ana isra, fa asbahtum ya fasirtum, jadilah kalian dengan sebab nikmat dari Allah ikhwana, bersaudara. Bukan bermakna di pagi hari kalian apa menjadi bersaudara dengan nikmat dari Allah. Nah. Kemudian juga contoh yang lain, dhalla, fa dhallat a'naquhum laha khadi'in. Ini sarat, jadilah leher-leher mereka tunduk kepadanya. Bukan bermakna apa? Keterangan waktu di siang hari, ya. Dhalla wajhuhu muswadda, ini juga makna sara. Jadilah wajahnya muswadda, menghitam. Ya. Jadi kadang apa? Kana dan teman-temannya berubah maknanya. Ya, tidak lagi apa mengandungi makna keterangan waktu yang sudah lewat, tapi bermakna apa? Sara. Ya, dilihat konteksnya di situ. Ya. Kemudian sudah kita ambil ataupun sudah kita jelaskan bahwasanya kana dan akhwatnya dari sisi apa? Tasarrufnya ada berapa macam? Ada tiga ya. Yang pertama apa? Yang dia bisa bertasarruf. Ya, nanti bukan amalan itu ya, dari sisi amalannya. Dari sisi tasarrufnya, perubahan bentuknya. Kana dan akhwatnya dari sisi apa? Perubahan bentuknya ada tiga macam. Yang pertama yang dia bertasarruf secara sempurna. Ada fi'il apa? Madinya, kana, ada mudhari'nya yakunu, ada fi'il amalnya kun. Bahkan masdarnya juga ada beramal kaun. Bisa masdarnya juga beramal. Zurtuka likaunika aliman tuh. Zurtuka likaunika aliman, saya ziarah kepadamu likaunika aliman, karena kau alim. Aliman isimnya kaun. Apa khabarnya? Kaun. Masdar dia beramal. Hanya isimnya di sini majrur, diwafahkan kaun kepada isimnya. Likaunika apa? Aliman. Ya. Kemudian macam ya, dan ini banyak ya. Bukan hanya kana itu, apa saja? Amsa, asbaha, adha, dhalla, bata, sara. Ini semua adalah apa? Ya, kalimat atau fi'il-fi'il yang bertasarruf, ada apa? Fi'il apa? Madinya, mudhorinya, dan amarnya. Sama. Yang bertasarruf dari fi'il madinya juga beramal. Sebagaimana apa fi'il? Madinya. Ya. Kemudian macam yang kedua, dari temannya kana, dari sisi tasarrufnya adalah apa? Apa yang dia bertasarruf, tapi dengan tasarruf yang naqis, kurang sempurna. Hanya ada apa? Fi'il madi dan mudhorinya saja. Ini ada berapa fi'il? 4. Fati'a yafta'u. Kalau anta ya tafta'u gitu ya. Infakka yanfakku. Bariha yabrahu. Zala yazalu. Wala yazaluna mukhtalifina. Itu. Kemudian macam yang ke 3. Dari akhwatnya kana. Dari sisi tasarruf. Ya, bisa tidaknya mengalami perubahan bentuk. Yaitu apa yang dia tidak bisa bertasarruf sama sekali. Ini ada berapa fi'il? 2. Laisa, ini dengan kesepakatan. Kemudian dama, menurut pendapat yang sahih, ya. Menurut pendapat yang sahih, ya. Kemudian sudah kita ambil juga ya, berkait dengan pembagian dari sisi yang lain, yaitu dari sisi amalannya, sudah belum? Jadi kana dan akhwatnya dari sisi amalannya terbagi pula kepada 3 bagian. Ya. Bagian yang pertama adalah apa yang dia beramal dengan amalan ini, apa amalan ini? Merofakkan isim dan menasabkan khabar. Ya. Apa? Tanpa syarat. Ya. Tanpa syarat. Apa saja? Ya itu tadi. Kana, amsa, asbaha, adha, dhalla, bata, sara. Ini beramal. Merofakkan isimnya, menasabkan khabarnya tanpa apa? Syarat. Ya, tanpa syarat. Kemudian macam yang kedua adalah apa yang dia beramal dengan syarat. Tanpa syarat ini tidak bisa dia beramal. Syaratnya apa? Syaratnya agar didahului dengan penafian. Penafian apakah dengan huruf ataupun dengan isim? Penafian. Ya, ataupun didahului oleh istifham, pertanyaan hal ataupun hamzah istifham. Ataupun dengan nahi, larangan. Ini ada berapa fi'il? Ada 4 fi'il. Itu apa? Zala, infakka, fati'a, bariha. ini harus ya untuk dia bisa beramal merafakan isim dan menasabkan khobar untuk apa? Didahului dengan apa? Tiga hal tadi, yaitu apa? Yang pertama, ya, yang pertama nafyun itu yang asal, kemudian istifham dan apa? Nahi, baru dia bisa beramal. Ya meskipun kadang nahinya itu dibuang, tapi ada, diniatkan adanya. Seperti dalam ayat qalu tafta'u dalam surat Yusuf, tafta'u tadhkuru Yusufa, senantiasa engkau wahai bapakku Nabi siapa? Yakub mengingat Yusuf. Di sini enggak ada la-nya ya. Tafta'u kata ahli nahwu ada la-nya diniatkan ditakdirkannya la tafta'u. Karena memang itu sudah menjadi persyaratannya apa? Tafta'u dan teman-temannya untuk bisa beramal merafakan isim dan merafakan ya merafakan isim dan menasabkan khabar. Ya. Kemudian yang ketiga, macam yang ketiga dari temannya karena yang dia beramal dengan syarat. Ya. Syaratnya beda ya dengan pada macam yang kedua. Kalau macam yang kedua syaratnya apa? Didahului oleh nafi, istifham ataupun nahi, yaitu zala, infaka, fatiha dan bariha. Yang ketiga, yang dia beramal dengan amalan ini yaitu apa? Merafakan isim dan menasabkan khabar dengan syarat agar didahului dengan ma al-masdariyah al-zharfiyah. Ya, ma al-masdariyah dan al-zharfiyah. Dan itu hanya ada ataupun syaratan ini hanya pada satu fi'il saja yaitu dama. Ma dama. Maknya itu disebut dengan ma al-masdariyah. Kenapa maknya disebut dengan ma al-masdariyah? Ya, karena maknya dilebur dengan yang setelahnya menjadi masdar. Jadi maknya adalah huruf masdar yang dilebur dengan yang setelahnya menjadi masdar. Kemudian juga maknya disebut dengan dzarfiyah karena dia mengandungi makna dzarf. Nanti akan tampak dari penakdirannya. Ya apa? Dari penakdirannya. Ada di situ makna dzarf, dzarf atau keterangan. Keterangan apa? Zaman. Keterangan waktu ataupun zaman. Ya. Kalau yang tanpa syarat mudah kan? Ya, silakan bikin contoh dari kana, silakan. Apa contohnya? Kana dulu, nanti kita beri masuk ke yang kedua dan yang ketiga. Kana apa contohnya? Zaidun bakin. Menangis, kasihkan apa? Kana Zaidun bakian. Iya, bakian. Al ustadzu qaimun dikasihkan apa? Ya. Muhammadun nasyitun dikasih asbaha. Asbaha Muhammadun nasyitan. Ya. Apalagi Muhammadun musallin. Muhammad salat. Kayak di waktu duha Muhammad salat ya apa? Adha Muhammadun apa? Musallian. Ya. Jadi musallin itu tadi musalli ada ya-nya. Cuma bertemu di situ ada ya dengan tanwin musallin kan ya. Bertemu ada sukun berarti kan? Sukunnya ada pada ya musalli dan sukunnya ada pada tanwin. Tanwin kan dibaca sukun kan musallin. Maka ini memberatkan maka dibuang huruf ilahnya ya-nya. Jadi musallin. Ah ketika dinasobkan tidak ada pertemuan ada sukun. Kenapa? Karena ya-nya di fathah. Musallian keluar apa? Ya-nya dan tan tanwinnya. Terus apa lagi? Contohkan semua. Baru asbaha, silakan bikin. Asbaha apa? Terus? Ya. Tadinya dia awalnya mubtada sehingga nakirah. Asbaha misal akhi. Ya. Asbaha siapa? Asbaha akhi apa? Yamshi. Itu fi'il mudhari' bukan yamshian, mashian. Jadi khobar ya, khobar enggak mesti isim. Boleh pula khabarnya jumlah fi'liyah. Ya. Sekarang Muhammadun yaqra'ul Qur'ana. Boleh. Ya, kana Muhammadun yaqra'ul Qur'an. Muhammadun isimnya apa? Kana. Yaqra'ul Qur'an diirab satu demi satu. Yaqra'u fil mudhari' marfu' li tajarrudi min an-nasib wal jazim wa fa'iluhu dhamir satir fihi jawazan taqdiru huwa al-Qur'an maf'ulun yansub. Setelah itu dikatakan jumlah fi'liyah fi mahalli nasbin. Sebagai apa? Khabar kana gitu. Bisa juga khabarnya apa? Jadi irab, coba kita singkat gitu. Kana fi'lun madhi naqis. Tarfa al-isma wa tansibul khabar gitu irabnya. Kemudian apa? Muhammadun ismuha marfu'. Kemudian kalau setelahnya jumlah, diirab satu demi satu. Ya, kemudian setelah itu dikatakan jumlah pada mahalnya nasab sebagai khabar yakun. Coba diirab. Kana Muhammadun fil masjidi. Kana, atau jangan kana terus ya. Amsa Muhammadun fil masjidi. Amsa fi'lun. Ya madin mabni ala sukun. Ya bah. Fi'il madhi naqis. Ya, ya kalau itu juga boleh sebut semua, enggak apa-apa, cuma yang sedikit saja ya. Fi'il madhi naqis apa? Tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Kemudian Muhammadun jangan marfu. Apa dulu dia anunya mahalnya atau mauqi'nya sebagai mubtada, bukan mubtada, masukkan amsa. Ismu amsa, isimnya amsa gitu. Mar hu alamatu rafi. Abdumma zahir ala akhirih. Kemudian fil masjid. Nah, pada mahalnya apa? Apa? Nas bin khabar. Khabar amsa, bukan apa Muhammad. Amsa. Kalau mau lebih detail lagi, jadi fil masjid jar majrur muta'alliq bi mahdhuf. Tergantung dengan sesuatu yang mahdhuf. Pada mahalnya apa? Rafa khabar kana. Ya, nanti insyaallah mungkin di tempat yang lain kalau sudah pemahamannya lebih meningkat. Kemudian apa lagi yang belum dicontohkan? Ya, mahalnya rafa. Mahalnya rafa. Cuma dia mahalnya apa? Nasab, bukan rafa. Mahalnya nasab. Cuma dia muta'allaq gitu, muta'allaq dengan sesuatu yang mahdhuf, takdirnya kain atau yang lainnya. Kemudian apa lagi contohkan lagi biar mungkin. Mana? Kalau enggak ada contoh ulangan. Ini kita mutkinkan dulu ya sebelum masuk ke bagian yang kedua dari akhwatnya kana yang dia beramal dengan syarat ya. Yang tanpa syarat dululah. Yang sampai yang tanpa syarat belum bisa, sudah masuk ke yang bersyarat. Maka lebih tambah enggak bisa. Atau sudah dianggap bisa yang tanpa syaratnya? I'rabnya, contoh-contohnya. Bisa enggak kira-kira? Dianggap bisa atau belum? Kalau dianggap belum bisa, kita masuk latihan-latihan. Kalau dianggap bisa, lanjut ke yang kedua. Hah. Berarti belum dianggap mutqin ya. Ya, belum bisa, belum dianggap mutqin. Ya, maka kita mutqinkan dengan apa? Ya, banyak memperbanyak latihan-latihan. Ya. Wa kana rabbuka qadira. Ya, jelas i'rabnya kan? Wa kana rabbuka qadira. Apa i'rabnya kana? Fi'lun madh naqis. Terus boleh naqis, boleh nasikh, terserah. Ya, kemudian tarfa'ul isma sebutkan amalannya dan sebut khabar ya. Kemudian rabbuka ya ismu kana marfu' wa alamatu rafihi adamma dhahirun ala akhirih wa huwa rabbu mu mudhaf kaf dhamirun muttasilun mabniun ala al fathi fi mahalli jarrin mudhafun ilayhi qadira maf'ulun bih. Ya terus, kalau bukan mafulun bi qadir apa? Khabar kana man sub mengalamatun nasbi apa? Al-fatadhir al-akhiri. Contoh ya, yang fi'il mudhorenya. Hatta yakunu mu'minin. Dalam surat Yunus, coba yakunu mu'minin. Hatta, harf apa? Ghayah ya. Harf apa? Ghayah. Yakunu. Hatta yakunu mu'minin. Yakunu mudhari' apa? Marfu. Hatta itu. Hatta mansubi. Hatta. Wa alamatu nasbihi. Apa? Hatta yakunu hadzun nun. Ya nominal. Amal khamsah. Dan yakun di situ adalah apa? Fil mudhari' nasikh dia. Nasikh. Ya, mudhari nasih tarfa al-isma wa tansibul khabar. Mana isimnya? Yakunu wawu itu. Jadi wawunya i'rabnya bagaimana? Al-wawu dhamirun muttasilun mabniyun ala as-sukun fi mahalli rafin, bukan fa'il, ismu yakun. Ismu yakun. Isimnya yakun. Mukminin khabar yakun. Man subu alamatun nasbihi al-ya. Niabah anil fathali anahu jam'ul mudzakkari salim. Jadi fi'il mudhari'nya juga sama. Beramal seperti madinya. Yang amrnya contohnya ya. Kunu qawwamina bil qisti. Jadilah kalian para penegak keadilan. Coba lihat Rabb kunu qawwamina bil qisti. Kunu fi'lu amrin mabniun ala apa? Kalau diambilnya dari afal khamsah fil amr mabninya di atas apa? Hadzunun. Iya. Alama yujzamu bihi mudhari'u sesuai dengan jazamnya mudhari'nya. Jazamnya mudhari'nya kan dengan membuang nun. Ya, maka dia ketika dijadikan fil amr maka mabniya di atas pembuangan nun. Iya kan? Sudah lewat itu. Sudah lewat kunu fi'lu amrin mabni ala hadzin nun gitu. Ala hadzin nun. Kemudian di sini apa? Bagaimana? Wa huwa naqis dan dia kunu diwahiy naqis. Naqis ataupun nasikhah. Iya kan? Tarfaul isma wa tansibul khabar. Atau kalau dalam Indonesia dan dia wa huwa min kana an-naqisah. Ataupun wa huwa kana an-naqisah. Kana saya kana. Kana kalau dikasih huwa kana, kalau huma kana. Iya kan? Kalau hum kanu. Satu orang kun, dua kuna. Banyak kunu gitu kan? Ya, jadi kana di sini apa? Fi'lun madh naqis tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Kemudian ya apa? Wawunya dhamir kunu wawu dhamir muttasil mabniun ala ala sukun fi mahalli rafin ismuha ismuha. Ya bisa langsung aja ismuha ismuha ismunya kan maksudnya. Ini ya ismuha. Alif lil fariqa qawwamina khabar khabar kana. Iya khabar kana karena dia aslinya kan kana. Khabar kana. Kalau mudhari khabar yakunu. Ini kan fi'il madh, fi'il amr ya. Jadi kana. Khabar kana juga enggak apa-apa. Ya. Atau khabar kunu enggak apa-apa, khabar kun. Tapi khabar kana enggak apa-apa. Ya. Man sub wa alamatu nasbihi al-fathah qawamina mansub wa alamatu nasbi al-ya niyabatan anil fathah li annahu jam'ul mudzakkaris salim qawamin para penegak bil qisti itu jar majrur muta'alliq dan qawamin sudah juga ya. Oh tulisannya insyaallah. Nah, coba di rob lagi. Fatusbihul ardu mukhdarrah. Ya rob. Fatusbihul ardu mukhdarrah. Jadilah bumi setelah disiram. Diguyur hujan mukhdarrah. Menghijau. Tusbihu langsung saja. Tusbihu. Tusbihu fi'lun mudhari'. Iya. Terus. Marfu' litajarrudihi minan nasib wal jazim. Wa alamat rafi'ud dhamma dhahir ala akhirihi. Wahiyabah. Min akhwati. Kana. Akhwati kana kan? Asbah isbihu cuma mudhari'nya. Al-ardu. Ya, ismu tusbihu bukan isi. Ya, bukan ismu kana. Ya. Ismu apa? Tusbih. Mar. Hu. Alamat rafi ad-dhammah. Al-zahiru ala akhirihi. Muhdarrah. Muhdarratan. Khabar tusbihu man. Sub. Alamat nasbihi. Ad-dhammah. Al-fad. Ha. Al-zahiru ala akhirihi. Kana an-nasu ummatan wahidah. Ya. Mana nasikhnya? Singkat saja. Nasikhnya mana? Kana. Isimnya? An-nasu. Khabarnya? Ummatan. Kana an-nasu ummatan. Ya. Prakteknya enggak mudah juga ya. Sarul ajinu khubza. Jadilah adonan itu roti. Mana nasikhnya? Sara. Isimnya? Al-ajinu. Khubzan sebagai apa? Khobarnya. Ya, kayak gitu aja enak. Pertanyaannya mudah. Ya kan? Enggak menantang. Kalau yang menantang enggak bisa. Ma barihal jahlu zalaman. Senantiasa kebodohan itu ya kegelapan. Mana nasikhnya? Ma bariha itu. Isimnya? Oh, ini belum ya ini ya. Ya udah nanti itu. Iya. Kemudian masih contoh lagi. Amsattairu aidan ila ushihi. Di sore hari burung itu kembali ke sarangnya. Amsattairu aidan ila ushihi. Mana nasikhnya? Amsa. Isimnya? Attairu. Attairu. Amsattairu aidan. Khabarnya? Aidan. Aidan. Itu khabarnya. InsyaAllah bisa kan? Ya, cara mi'rabnya tadi. Kalau kana fi'lun madin. Kalau yakunu fi'l mudharin. Kun fi'lu amr. Gitu aja. Asbaha fi'lun mad. Kalau selain kana dikatakan min akhwati kana. Gitu ya. Jadi iya. Kalau selain kana dikatakan min akhwati kana. Asbaha misalkan. Fi'lun mad min akhwati kana. Tarfa'ul isma. Gitu aja ya. Langsung tarfa'ul isma. Wa tansibul khabar. Kemudian setelahnya ya ismu. Ismuha. Iya. Wa kana al-insanu ajula. I'rabnya bagaimana? Kana al-insanu ajula. Kana fi'lun mad naqis tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Al-insu ismu ya boleh ismuha atau ismu kana marfu' alamat rafi. Ad-dhamma adh-dhahira ala akhirih. Ajula khabar kana man sub. Ya. Cari nih mana nasikhnya, mana isim dan khabarnya. Fadhallat a'naquhum laha khadi'in. Mana nasikhnya? Dhallat. Fi'il madhi. Dhalla. Dikasih ta karena isimnya mu'annas. Mana isimnya? Fadhallat a'naquhum laha khadi'in. Isimnya? A'naquhum. A'naq. Jamak tadi unuk leher. Mana khabarnya? Khadi'in. Kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Mana nasikhnya? Kanat. Mana isimnya? Masa jar majrur isim? Enggak mungkin. Hah? Jannatul firdausi nuzula. Al-Kahfi. Jannatu isimnya. Khabarnya mana? Kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Ya. Khabarnya sepertinya lahum itu. Jar majrur. Didahulukan. Ya. Jannatul Firdaus, surga Firdaus bagi mereka gitu. Nuzula yakni sebagai tempat tinggal. Ya. Jadi boleh ya khabarnya didahulukan dari isimnya. Boleh dikatakan kana Muhammadun aliman, boleh juga kana aliman Muhammadun. Ya, boleh. Kemudian fakana abawahu mu'minaini. Fakana abawahu mu'minaini. Mana nasikhnya? Isimnya? Abawahu. Marfu. Tanda rafanya apa? Abawahu. Alif. Kenapa? Niabatan? Liannahu? Musanna. Aslinya apa? Abawahu. Abawani. Didhofahkan kepada dhamir hamak. Dibuang apanya? Nunnya. Sehingga jadilah abawahu. Ingat ya. Hukum dari mudhaf kalau dia musanna atau jama' atau ini mulhaqan dengan musanna dan jama' harus dibuang apa ya? Nunnya. Adapun yang bertanwin yang dibuang tanwinnya. Mu'minaini i'rabnya apa? Mansub sebagai khabar kana. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Mana nasikhnya? Kana. Isimnya? Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Al-mu'minun khabarnya. Jumlah fi'liyah yanfiru itu ya. Yanfiru khabarnya. Ya. Wa kana abuhuma salihan. Mana nasikhnya? Ya, kana. Isimnya? Abuhuma khabarnya salihan. Bata as-sara muballala. Di malam hari as-sara pasir itu ataupun tanah itu muballala bahasa mana? Anunya, nasikhnya, bata. Isimnya, as-sara. Tanda rafanya apa? Dhamma, muqaddara ala akhirihi. Lianau ismun, maqsur. Muballalan mansub sebagai khobarnya ba bata. Wa kanat imraati 'aqira adalah istriku, kata Nabi siapa? Nabi Zakaria ya. Nabi Zakaria yang belum punya anak kan? Ya, Zakaria. Aqira mandul, aqira. Mana nasikhnya? Kana. Wa kanat imraati aqira. Isimnya? Imraati. Marfu sebagai isimnya kana. Tanda rafanya apa? Dhamma muqaddara ala maqabla ya'il mutakallim. Apa yang menghalangi munculnya dhamma? Ishtighalul mahal biharakatil muna. Aqira sebagai apa? Mansub. Sebagai? Ya, sebagai khabar. Yat wa kuntu alaihim shahida. Mana nasikhnya? Ya, kana di sini kuntu. Isimnya mana? Kuntu alaihim shahida. Isimnya dulu wa kuntu alaihim shahida. Isimnya kana apa? Ta itu. Khabarnya mana? Wa kuntu alaihim shahida. Ya, shahida di situ. Shahidan alaihim. Maksudnya shahidan alaihim. Cuma didahulukan alaihimnya. Sekarang, in kunna nahnul ghalibin. Nasikhnya apa? Ya, kana. Isimnya apa? Ya, nahnu. Na itu, di lebur. Ya kan? Kemudian, mana anunya? Ya, al-ghalibin. Itu khabarnya. Nahnunya, bamir saja. Bamir fasal. Ya. Kemudian, kanata tahta abdaini. Mana nasikhnya? Kana. Kemudian isimnya? Bukan tanya. Alifnya. Kanata. Tanya itu ta'nis saja. Alifnya. Kanata keduanya. Istrinya Fir'aun. Dan istrinya siapa? Istrinya yang kafir itu. Istrinya bin Nuh. Dengan istrinya bin Lut ya. Kanata keduanya. Tahta abdaini. Di bawah naungan dua hamba Allah yang soleh. Mana itunya? Khabarnya kanata tahta abdaini. Khabarnya mana? Tahta itu. Bentuknya apa? Dhorof. Dhorof apa? Makan. Tahta abdaini. Dhorof. Ya, bentuknya dhorof. Boleh ya. Khabarnya dhorof. Ya. Kana zaidun indaka. Zaidun isimnya kana. Khabarnya apa? Dhorof indaka. Ya. Ya. Kunu ansarallah. Kunu ansarallah. Nasihnya apa? Kana ini. Kemudian apa isimnya? Wawu. Khabarnya? Kunu ansarallah. Apa khabarnya? Ansara. Ya. Walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama. Mana ininya? Nasikhnya. Walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama. Ya. Yabitu. Jadi bata yabitu. Kalau jamak berarti yabituna. Ya kan? Isimnya apa? Yabituna. Yabituna isimnya mana? Wawu. Khabarnya mana? Yabituna li rabbihim sujjada. Ya. Yabituna li rabbihim. Dalam keadaan sujjada. Sujud li rabbihim khabarnya. Ya, itu harus bisa membedakan nanti insyaAllah. Pada tempatnya. Ya. Masih banyak contoh-contohnya. Tapi sudah panjang ini. Al-Muhim dimutkinin dulu ya. Macam yang pertama. Yang dia apa? Beramal tanpa syarat. Sebelum kita nanti masuk ke macam yang kedua. Yang dia beramal dengan syarat. Ya. Kalau inna jahannama kanat mirsada, mana isimnya coba? Inna jahannama kanat mirsada. Nasikhnya mana di sini? Kanat, kana. Isimnya mana kana? Isimnya harus datangnya setelah kananya. Kayak fa'il. Dhamir mustatir fihi jawazan takdiru hiya. Kembali kepada jahannam. Jahannam mu'annats. Hiya. Mirsada mansub sebagai khabarnya. Nah, jadi isimnya kana. Kadang isim dhohir. Kadang bamir mutasil. Kadang bamir mustatir. Gitu ya. Enggak boleh sebelumnya. Jana sebagai isimnya. Isimnya harus datang setelah. Ya. Atau karena di sini ada taknya ya. Karena ada taknya. Ya boleh isimnya didahulukan juga dari kana. Ada pembahasan sendiri. Muhammadun kana aliman. Bisa. Tapi kalau seperti itu nanti Muhammad ini mubtada ya, tetap aja nanti isimnya kan dhamir huwa ya, dhamir huwa ya. Jadi isimnya datang setelah kanaknya. Kemudian nih masih ada satu lagi deh. biar paham. Kalau inna Allah kana aliman hakima bisa ya? Apa? Ya, lihat. A'udzu billahi an akuna minal jahilin. A'udzu billahi an akuna minal jahilin. Mana nasikhnya? Ya, kana. Akunu fil apa? Akunu. Kana yakunu. Untuk saya? Akunu. Ya, berarti nasikhnya apa? Iya, akun itu. Apa? Nasikhnya. Kemudian apa? Anunya? Isimnya? Akuna. Isimnya mana? Bamir mustatir fihi wujub taqdiruhu an anata anta a na ana. Kemudian mana khabarnya? A'udzu billahi an akuna minal jahilin. Minal jahilin maksud jahilnya saja. Jar majru itu. Ada mahalnya apa? Nasab khabarnya akun. Masih bingung aja ya. Masya Allah. Satu lagi. Wa ma kana Allah harus benar. Harus betul nih, kalau salah diulang lagi. Wa kana Allahu bi kulli syai'in muhita. Mana nasikhnya? Kana. Mana isimnya? Khabarnya? Wa kana Allahu bi kulli syai'in muhita. Wa kana Allahu bi kulli syai'in muhita. Mana khabarnya? Ya, yang lain? Maksudnya kalau serempak sudah cukup. Kalau ada yang ragu, belum ada yang paham, kita contohkan lagi. Ittifak enggak nih? Sepakatan enggak? Para... Antum tadi jangan ragu sudah. Kalau memilih satu pendapat, pegang itu. Jangan ditanya, langsung goncang. Iya, jangan ganti ditanya. Gimana? Mana khabarnya? Wa kana Allahu bi kulli syai'in muhita. Mana khabarnya? Kana. Kalau isimnya sepakat ya Allah ya. Khabarnya mana? Muhita. Gagal maning. Bi kulli syai' itu hanya muta'alik saja dengan muhita. Artinya muhitan bi kulli syai', artinya gitu. Aslinya seperti itu. Jadi bi kulli syai' itu muta'alik saja dengan muhita. Aslinya muhitan bi kulli syai' gitu. Masih gagal. Sampai malam enggak apa-apa kalau masih bisa-bisa lah. Ya. Sampai didapati kesepakatan. Masya Allah. Yang gampang apa yang sulit? Yang sulit enggak lulus lagi. Apa nih? Fayadlalna rawakida ala dhahri. Jadilah perahu-perahu itu kalau Allah tidak tiupkan angin, berhenti dia di punggung lautan. Fayadlalna rawakida ala dhahri. Mana nasikhnya? Ya, yadhalla. Fi'il mudhari apa? Yadhillu. Ya, yadhillu karena bergandengan dengan nun niswa. Maka yadlalna, dipecah lamnya. Bukan yadhillanna, tapi yadhlal, lamnya dipecah. Yang tadinya kan dobelnya yadhillu. Yadhillu ditambah na. Maka dipecah apa? Lamnya menjadi yadhlal. Na. Ya. Paham enggak? Yadhillu. Ya, yadhlal na karena di situ antum dapati lamnya kan ditasydid ya. Yadhillu kan? Walla yadhillu. Sukun kan? Tasydid. Ya. Kemudian setelahnya nun. Ini menyulitkan maka dipecah. Ya, lamnya menjadi yadhlalna. Ya. Mana isimnya? Ayo isimnya fayadhlalna dhalla yadhillu yadhlal. Fayadhlalna rawakida ala dhahri tadi nasikhnya yadhlal. Isimnya mana? Mana? Mana? Itu nun itu. Nun itu isimnya yadhlalna itu yadhribna. Nun itu apa isimnya? Khabarnya mana? Ya fayadlalna rawakida ala dhahri. Mana? Rawakida. Tapi salah isimnya tadi. Khabarnya benar. Gagal maning. Nah ini. Ucapan penyair. Ta'allam falaysal mar'u yuladu alima. Walaysa akhu ilmin kaman huwa jahilu. Panjangannya. Ta'allam. Belajarlah. Falaisal mar'u, tidak ada seorang pun yang yuladu aliman, terlahir dalam keadaan pintar. Walaisa akhu ilmin, dan tidaklah seorang yang berilmu, kaman huwa jahil, seperti orang bodoh. Nasikhnya ada berapa? Dua ya, saya baca ulang lagi ya. Falaisal mar'u yuladu aliman, mana nasikhnya? Falaisal mar'u yuladu aliman, laisa. Isimnya mana? Falaisal mar'u yuladu aliman. Al-mar'u khobarnya mana? Salam alaikum. Khobarnya jumlah fi'liya yuladu. Falaisal mar'u yuladu aliman. Yuladu itu jumlah fi'liya. Pada mahalnya nasob khobar dari laisa. Adapun aliman hal. Hal. Salah lagi. Lagi. Walaisa akhu ilmin kaman huwa jahilu. Tidaklah orang yang berilmu seperti orang yang bodoh. Mana nasikhnya? Laisa akhu ilmin kaman huwa jahil. Mana isimnya? Akhu. Dan dia mudhaf ilmin mudhafun ilai. Mana khabarnya? Laisa akhu ilmin kaman huwa jahil. Mana khabarnya? Laisa kaman huwa jahil. Mana? Itu jar majrur kaman. Kaf itu huruf jar kan? Jar majrur itu khabarnya apa? Laisa. Salah lagi. Lagi. Idza kunta fid dunya qanu'an fa anta wa malikud dunya sawa'u. Kalau kamu di dunia ini adalah orang yang paling qanaah, subhanallah, semoga Allah berikan kita berhadiah kita apa sifat qanaah ini. Harta yang tidak pernah habis. Kanjun la yanfad. Fa anta wa malikud dunya sawa, maka antara kamu dengan penguasa dunia sama. Bahkan bisa jadi lebih kaya kamu. Ya. Mana di sini apa nasikhnya? Idza kunta fid dunya qanu'an, ada enggak? Kana. Isimnya mana idza kunta fid dunya qanu'an? Dhamir ta. Musatir lagi. Aduh, menggagalkan ini. Aduh. Mana khabarnya? Idza kunta fid dunya qanu'an. Salah lagi. Qanu'an fid dunya hanya muta'alliq saja. Antum pilih diam lagi. Yang diam dianggap salah. Masya Allah. Masih salah aja ya. Oh, perlu ditulis. Ada yang bagian nulis silakan. Ada ininya enggak? Masya Allah. Cukup ya, masih salah. Masya Allah. Yaudah yang paling gampang aja biar sepakat lah. Ya amsad da'dun. Amsad da'dun musafiratan. Hah, mana nasikhnya? Amsa. Anunya mana isimnya? Mustatir lagi. Da'dun isimnya. Amsat da'dun kan sita, karena isimnya kan muannats da'dun, jadi isimnya juga sita. Salah lagi. Ya. Al-Muhammadani kana mudarrisaini bil jami'ah. Mana nasibnya? Kana. Isimnya Al-Muhammadani kana mudarrisaini bil jami'ah. Mana isimnya? Salah lagi ya. Alif kana. Istiwarai bahwa isimnya jangan. Isimnya itu ya datang setelahnya. Kayak ini aja kayak fi'il tuh. Kayak fi'il. Kayak fi'il fa'il. Fa'ilnya datang setelah fi'il. Ah ya. Al-muslimatu. Ya. Al-muslimatu. Apa khabarnya? Hah? Kanat ya. Fil masjidi. Mana? Ataupun kunna fil masjidi. Ya. Mana? Kana. Iya. Iya. Nasihnya kana. Ya. Kunna fil masjidi. Kunna. Mana isimnya? Isimnya domir. Nun itu. Ya. Kan kata kata bena. Karena ya. Karena kunna jadinya nun. Sulit lagi aja begini soalnya. Aduh. Kanatil manadhiru jamilatan. Sudah. Pemandangan tadinya di sini indah, sekarang sudah enggak indah. Kanatil manadhiru jamilatan. Mana nasikhnya harus lulus nih. Karena alman apa? Isimnya apa? Kanatil manadhiru jamilatan. Al-manadhiru. Khabarnya mana? Ya, dianggap lulus. Wallahu a'lam. Subhanallah, alhamdulillah, syukur lillah, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin.